dengan kekayaannya dia tahu hakikat kekayaan tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan ini yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di mana letak sumur tersebut dan tertulis hadza waqfun min Utsman radhiyallahu anhu. Ini hotel adalah wakaf dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau akhirnya tidak termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Utsman fil jannah. Utsman di dalam surga. Ternyata semakin beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, semakin beliau beramal, dan itu buktinya. Allah Rasul itu buktinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, jika lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz telah kering, pena-pena telah habis tintanya, fa fimal amal? Kalau begitu untuk apa kita beramal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu, beramalah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqala. Beramalah kalian, maka sesungguhnya seseorang dimudahkan atas apa yang diciptakan atasnya. Maka mudah-mudahan banyak Utsman bin Affan di Masjid Imam Syafi'i ini yang mencontoh beliau. Ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri kalian dengan mereka meskipun kalian tidak seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Alangkah indahnya ketika Utsman bin Affan, beliau dengan taktik beliau, subhanallah. Jadi yang belum tahu ceritanya, ada sebuah sumur yang mana sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Yahudi tersebut tidak mau menjual sumurnya, padahal kaum muslim sangat membutuhkan, lihat ya, sangat membutuhkan airnya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bagaimana kaum muslim mereka mendapatkan manfaat dari perbuatan dia, bukan bagaimana sibuk dengan memperhatikan diri dia. Ini penyakit manusia yang sangat buruk. Bagaimana kaum muslim mendapatkan manfaat dari perbuatan dia, baik dengan pikirannya, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya. Bagaimana orang dapat manfaat, bukan memperhatikan, ya, saya terkenal, saya tidak terkenal, saya disebut, saya tidak disebut. Ini penyakit kaum muslim. Tapi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, entah disebut-sebut atau tidak disebut-sebut. Maka lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memikirkan akan hal ini. Beliau saudagar kaya, masa tidak bisa beli sumur? Beliau tantang, saya beli sumur semuanya dengan harga yang mahal. Tidak mau. Yahudi saking bencinya kepada kaum Islam dari mulai dahulu. Kemudian kalau begitu saya beli sehari dan kamu sehari. Orang Yahudi menganggap itu sebuah kebaikan karena orang-orang akan membeli padanya. Ternyata Utsman bin Affan akadnya saja beli sama orang Yahudi tersebut. Ketika hari giliran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kaum muslim yang ingin mengambil air sumurnya, beliau gratiskan. Lihat, orang yang berpikir ke depan, orang yang berpikir bagaimana hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah rahasia Nabi Muhammad SAW bersabda. Beliau berkata ketika ditanya, ayyun nasi khair, bagaimana, siapakah manusia yang terbaik? Anfa'hum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini yang paling baik. Maka pikirkan dari sekarang, kita hidup bagaimana bermanfaat untuk orang lain, karena itu sebaik-baik manusia. Dan saya pernah katakan di majelis ini, konsep hidup seorang muslim bukan mau yang ecek-ecek, bukan mau yang sekedarnya. Jadilah yang paling bermanfaat, yang paling baik, yang paling utama, yang paling, pokoknya yang paling. Maka bukan hanya kepada pemilik tanah, akan tetapi kepada seluruh kita. Jadilah manusia-manusia yang senantiasa memikirkan bagaimana saya bermanfaat untuk orang lain. Karena dengan bermanfaat untuk orang lain, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya sekedar memikirkan harga diri, martabat. Orang yang sering memikirkan harga diri, martabat, tidak akan pernah dikenal martabatnya dan harga dirinya. Harga diri dan martabat dihormati, orang tidak akan seperti itu. Akan tetapi, ini yang tadi malam saya sampaikan di Masjid Ar-Rahmah. Dengan khasyiatullah, orang akan menghormati Anda. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allah bainahu wa bainan nas. Kama qala Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan menjadikan dia baik hubungannya dengan manusia. Perkataan ini menunjukkan bahwasanya kapan Anda buruk hubungannya dengan manusia, maka berarti Anda sedang buruk hubungannya dengan Allah. Anda sedang buruk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan petunjuk bagaimana tata cara berkata yang benar, bagaimana tata cara berbuat yang sesuai, yang dihormati orang, yang orang ridha atasnya, kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai mukaddimah dan sebagai tahadusan bin ni'mah. Dan biasa saya jika mempunyai tekad, saya ingin cepat. Kalau perlu kita sholat Idul Adha jangan lagi di tempat orang, di halaman kita. Kalau ingin masuk surga jangan ditunda-tunda, ya. Maka mudah-mudahan setelah ini ada harga yang pas yang akan kita beli insyaallah taala dan kita bebaskan, ya. Dan walhamdulillah ini semua merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita, apalagi setelah saya berkunjung ke Masjid Al-Um Barabai, punya halaman, subhanallah, masjid saya mana halamannya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan. Kalau tidak salah, kita sekarang masih membaca Kitabul Adab. Dan pembacaan Kitab Riyadhus Shalihin ini saya pilih memang karena untuk memperbaiki adab kita sebagai seorang muslim, yang kita sampai sekarang pada babu ikramil dhaif, bab memuliakan tamu, yaitu pada hadis yang ke-706. Hadis yang ke-706 dari Abu Hurairah. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung rahimnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada poin penjelasan hadis, karena Abu Hurairah sering sudah kita jelaskan dan faedah-faedah dari biografi Abu Hurairah sudah juga sering kita jelaskan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hanya disebutkan dua rukun iman di sini? beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal rukun iman itu ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, dan hari akhir, dan qada dan qadar. Kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir saja? Ya, maka silahkan dicatat sebab seringnya penyebutan keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau bahasa tulisan lain lebih bagus, sebab seringnya penggandengan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah tolong dicarikan, mungkin seringnya bergandengannya keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah, dia jilid 2 ya, karena itu jilid 2, jilid 3 malahan ya, ada beberapa cetakan yang jilid 2, ada yang beberapa cetakan jilid 3, ada beberapa cetakan yang cuma matan 1 jilid ya, tergantung cetakannya. Yang penting di bab adab ya, mudah-mudahan dapat pahalanya Pak, sudah bawa kitabnya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, tidak sempurna keimanan kepada Allah kecuali beriman kepada hari akhir. Sebab pertama, orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman akan hari akhir, tidak sempurna keimanannya. Sebab kedua, Allah ingin mengingatkan bahwa beriman kepada Allah ada hari hisabnya, yaitu di hari akhir. Jadi sebab yang pertama, kenapa? Permasalahan kita apa? Yang Bapak tulis sekarang apa? Sebab kenapa sering digandeng antara iman kepada Allah dengan kepada hari akhir. Maka jawabannya sebab yang pertama, yaitu tidak sempurna keimanan kepada Allah kecuali beriman kepada hari akhir. Sebab yang kedua, Allah ingin mengabarkan bahwa keimanan kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Sebab kedua, keimanan kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada di hari akhir. Akan dihisab di hari akhir. Sebab ketiga, kenapa seringnya beriman kepada Allah digandeng dengan beriman kepada hari akhir? Sebab ketiga, yaitu orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Kapan Anda menyatakan diri Anda beriman kepada Allah, maka Anda harus percaya kehidupan akhirat. Nah, ini tiga sebab yang menyebut, yang sering kenapa hadis-hadis Rasul digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contohnya ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tiga kali Allah ulangi. Nah, rahasianya itu. Padahal kan rukun iman banyak. Kenapa Allah tidak menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan para malaikat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan para rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan para... Kenapa hanya menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir? Sebabnya tadi tiga. Nah, kita jelaskan yang lain. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Di sini, muliakanlah. Itu perintah. Dan berarti memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena di dalamnya perintah. Fal yukrim. Perintahnya bahkan dua. Ya, ada lam di situ dan ada lam itu fal yukrim itu, lam itu disebut lamul amr, lam perintah. Biasanya kalau ada lam perintah maka kata kerjanya menjadi sukun. Benar enggak? Fal yukrim. Mati kan di situ mimnya? Fal yukrim. Kenapa? Karena dia kena lam. Yang artinya dia kena perintah. Dalam bahasa ahunya majzum bilamil amr. Dia majzum dengan lam amr. Artinya dia terperintah dengan lam amr tersebut. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan, maka muliakanlah tamunya. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil. Ini sama juga perintah. Falyasil rahimah. Saya buka di sini kamus besar bahasa Indonesia. Rahim itu adalah kantong selaput di dalam perut, tempat janin bayi, peranakan atau kandungan. Itu rahim. Ya, kalau kita lihat rahmi apa? Atau silaturrahim. Ya, ada dua di dalam bahasa Indonesia, silaturrahim dengan silaturrahmi. Ya. Silaturrahim sama artinya dengan silaturrahmi. Jadi dua-duanya boleh. Karena ini sering dipermasalahkan oleh sebagian para sebagian orang. Sampai ada majelis kajian, nama majelisnya Majelis Silaturahim Bersama. Dia bingung karena ada yang menyanggah, Ustadz katanya tidak boleh silaturahim, yang boleh itu silaturahmi. Maka jawabannya, untuk Indonesia silaturahim atau silaturahmi sama. Silaturahmi atau silaturahim artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Tali persahabatan atau persaudaraan, baik sahabat ataupun saudara. Namanya silaturahim atau silaturahmi sama. Jadi jangan bingung sekarang ya. Kenapa saya bicarakan itu? Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, rahimnya. Maka sambunglah rahimnya. Rahim yang dimaksud sini adalah hubungan darah, hubungan pertalian janin, hubungan darah. Maka tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang menyambung hubungan dengan para kerabat dekatnya. Ya, rahim di sini adalah maksudnya hubungan dengan para kerabat dekatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Para kerabat dekat siapa? Kalau kita lihat dari atas, bapak, kakek, terus ke atas, atau ibu, bapaknya ibu, kakeknya ibu, terus ke atas. Imbah kakeknya ibu apa? Buyut. Buyutnya ibu, terus ke atas. Itu namanya hubungan pertalian darah. Kalau kita lihat ke bawah, anak, anak laki-laki, cucu, terus ke bawah. Atau perempuan, cucu dari anak perempuan tersebut, terus ke bawah. Kalau kita lihat ke samping, ini agar mudah ya, Bapak imajinasikan seperti itu. Dan itu bisa menambah mudahnya mempelajari ilmu faraid, ilmu waris. Ke samping, yaitu saudara. Ya, ini tali pertalian adalah saudara sekandung, saudara sebapak, terus seperti itu. Cabang dari samping, keponakan. Ini pertalian darah ini. Ya, semakin dekat maka semakin harus kita menyambung ke hubungan kerabat kita. Semakin dekat, apalagi sama ading, apalagi sama anak, apalagi sama cucu. Ya. Semakin dekat, keponakan saja kita sambung silaturahim karena dia adalah bagian dari kedekatan dengan rahim kita. Samping, cabang dari samping keponakan. Keponakan laki-laki kah, keponakan perempuan kah? Ya. Anak keponakan apa? Sepupu. Anak keponakan apa? Anak keponakan. Bukan sepupu ya. Cucu sepupu itu apa? Anak salah. anak dari paman. Iya betul. Nah, menyimpang di, ke atas. Dari ke atas tadi bapak, ibu dan terus ke atas. Ini ke atas tapi menyimpang, paman. Menyamping. Menyamping jazakallahu khair. Menyamping ke atas. Ya, bukan menyimpang ya betul. Menyamping ke atas. Paman. Ini rahim dekat atau bibi. Paman itu dibagi dua, saudaranya bapak, saudaranya ibu. Ya. Nah, terus nah, anak paman itu agak jauh karena boleh dinikahi. Itu sepupu. Ya, itu sepupu. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Ya. Nah, itu rahim. Dan barang siapa, ya, kalimat ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Lihat, khairan, ya, pas saya butuhkan papan tulisnya di depan, di belakang. Tapi pas saya tidak butuhkan, selalu di depan. Biar-biar. Falyakul khairan. Enggak usah, biar. Ada waktunya habis. Khairan, kata-kata khairan, itu lihat, ada tanwinnya khairan, ada fathatain. Kalau bahasa Banjar orang dulu mengajari orang fathatain itu apa? Fathatain ya, 4-2 apa? Ba-2 di atas ba, ya, bar garis 2 ya, fathatain khairan. Khairan kenapa dia bisa kasih fathatain 2 fathah? Karena menunjukkan kepada kata nakirah yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya kalau di sini kita artikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik apapun. Selalu kalau saya bilang nakirah itu menunjukkan keumuman, maka nanti terjemahannya apapun. Falyakul khairan, maka ucapkanlah perkataan baik apapun, asal perkataan baik ucapkan. Ya, mau itu nasihat, mau itu amar ma'ruf, nahi mungkar, mau itu pengucapan hadis, ayat, pokoknya apapun khairan, ucapkan. Atau liyasmut, atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, diam, diamlah. Ini dua-duanya perintah, berkatalah yang baik atau diamlah, dua-duanya perintah. Dan Imam Nawawi nanti di dalam adab menjaga lisan, beliau mengatakan bahwa salah satu adab dalam menjaga lisan, asal hukum lisan itu manajemennya adalah tidak sulit, yaitu diam kalau tidak berkata baik. Diam kalau tidak berkata baik. Ya, kenapa kata beliau? Karena perkataan itu tiga jenis. Perkataan yang haram otomatis tidak boleh kita katakan, seperti menggibah, dusta, namimah, apa saja perkataan haram, perkataan-perkataan keji, porno, kotor, ya, atau perkataan yang halal, maka kita katakan. Nah, atau perkataan yang mubah. Nah, ini faedahnya mengetahui asal hukum. Ketika kita berbicara perkataan yang mubah, berpandir, berkesah sana sini, maka lebih baik kata beliau diam. Kenapa? Karena perkataan mubah itu akan bisa kebanyakan mendorong kepada perkataan haram tadi. Nah, itu maksudnya. Asal hukum manajemen lisan adalah apa? Diam. Dan memang sulit Pak, diam itu. Ya? Sulit diam itu. Apalagi orang yang suka mahalabiu. Waduh, habis sudah. Abah Ulun berkisah pergi ke Bati-Bati dengan beberapa bapak-bapak. Sebagian bapak-bapak ada yang tanah wakaf kita yang diwakafkan oleh Haji Uwah hafizahullah ta'ala, sekitar 2 hektar tanahnya baik. Habis itu ada seorang bapak-bapak bercerita, wah ini kalau kita jadikan peternakan sapi, andaki sapi di sini bagus. Abah Ulun menyambat, kalau ada sapi harus ada sapiah. Lihat mikirannya, sapi laki-laki harus ada sapiah. kebinian. Ya, ini contoh-contoh yang mahalabiyu yang dia ubah, akan tetapi nanti menjurus kepada yang haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Kalau ditanya, apa dalil wajibnya? Ini. Dari sisi mana pendalilannya? Karena di sini perintah. Nah, begitu. Ya. Kalau ditanya, apa dalil wajibnya? Ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari sisi mana pendalilannya? Kita tahu dalil dan tahu pendalilan. Beda antara dua hal itu. Dalilnya ini, pendalilannya adalah yaitu di sini disebutkan apa? Wajib. Perintah. Fal yukrim. Maka muliakanlah tamu. Perintah. Dan seluruh perintah asal hukumnya menunjukkan kepada apa? Kewajiban. Taib. Cukup kiranya. Maka sebelum saya cukupkan, maka karena jadi dibalik ketika kita mengatakan hukum memuliakan tamu wajib, itu ada sebuah nilai yang tidak memuliakan tamu berdosa. Itu dia, itu yang kita ingin tuju dari tadi. Ya, maka siapapun tamu Anda, apakah dia orang yang tinggi kedudukannya atau rakyat biasa, tua muda, maka muliakanlah. Muliakanlah tamu tersebut. Dan contoh Nabi Ibrahim dalam memuliakan tamu. Dan sudah kita sebutkan bagaimana sifat-sifat orang memuliakan tamu. Ada yang masih ingat? Yaitu Nabi Ibrahim segera mengambil makanan tanpa ditakuni. Haus kafian? Jangan ditakuni. Puasa kafian? Mau minum apa? Kalau mau minum apa masih mending mungkin. Ya. Karena dia mungkin tidak minum ini, minumnya itu. Dan itu bahkan sebuah pelayanan. Hendak apa pian? Hendak jus, hendak es, hendak kopi, hendak teh. Nah, lain minumanku berataan jakai. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi tidak perlu ditanya, tapi kapan maka kalau saya boleh ringkas, memuliakan tamu itu adalah tanggap terhadap keadaan tamu. Tanggap terhadap keadaan tamu. Saya beri contoh misalkan. Misalkan nanti kita September ini mengundang Ustaz Maududin dan kita sudah intens hubungan. Insyaallah dapat tanggal setelah hajian ini, beliau akan fikskan tanggalnya. Tapi sudah masuk jadwal insyaallah. Misalkan nanti seperti yang sudah kita rencanakan, ada yang mengantar supirnya, ada teman dua orang yang mengawani. Dua orang yang mengawani ini, mengawani ngobrol, tapi harus tahu diri. Ustadznya kalau capek, jangan dia obroli. Biarkan sidin guring. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kesempatan nunjuk. Kesempatan pian kena, yang penting ustadznya semak. Ustadznya tidur istirahat, nanti ketika mengkaji bisa semangat. Itu yang paling penting. Dan itu lebih memikirkan orang banyak dibandingkan orang sendiri. Itulah orang yang tahu mana yang lebih penting dibandingkan yang tidak penting. Ya, ini contoh, contoh kecil. Makanya harus tanggap. Ya, kalau seandainya tamunya sesama Indonesia masih mending. Nah, tamunya mungkin tahun depan kita mendapatkan tamu Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Rohaili, yang beliau beberapa berbagai macam hal harus dijaga, tidak bisa debu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena saya mendapatkan kabar, maka kita harus jaga, harus tanggap. Orang memuliakan tamu intinya tanggap. Begitu pula tamu dalam pada rumah kita harus tanggap. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk dari memuliakan apa? Tamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada ada yang bertanya mungkin. Ya. Untuk pengetahuan, sebentar bendahara, kurban sisa berapa? 30. Tinggal 21 orang yang yang bisa ingin diisi, orangnya bisa tinggal 21 orang. Ya. Dan siapa yang ingin mungkin pada bulan ini bertepatan belum punya uang tapi dia berhutang juga diperbolehkan untuk berkurban, saking ditekankannya berkurban tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, apakah paman anak saya itu, paman itu laki-laki dari ibu ya, adik dari ibu, waktu termasuk mahram? Demikian juga misalkan anak saya laki-laki dengan bibinya, apakah itu juga termasuk mahram? Jelas, supaya kalau datang berkunjung ke keluarga itu masalah salaman saja. Itu mahram. Mahram. Bapak kalau ingin jelas silahkan buka surat An-Nur ayat kalau tidak salah 31 atau 30. Itu siapa saja yang seorang perempuan boleh bersalaman dengannya atau mahram baginya. Ya. Anak bapak perempuan, dia punya paman. Paman dari ibu ya, tetap dari istri bapak kan? Iya, itu paman dia. Anak bapak yang perempuan itu bagaikan bapaknya, bagaikan anaknya sendiri oleh pamannya itu. Enggak. Ya. Itu dua-duanya. Kiri kanan. Saudara bapak dan saudara ibu. Itu paman, itu bagaikan bapak dan bagaikan ibu bagi si anak perempuan tersebut. Ada yang lain? Kalau saya ingin bacakan ya dalilnya, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, seperti yang saya sebutkan tadi surah An-Nur ayat 31, lihat ya. Tidak boleh seorang perempuan wala yubdina zinatahunna. Tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya illa libu'ulatihinna. Lihat yang pertama. Bu'ulah. Bu'ulah itu adalah suaminya. Au abaihinna atau bapaknya, bapak perempuan. Ini saya berbicara dari sisi perempuan. Kalau dari sisi laki-laki yang boleh dia salami, lihat surat An-Nisa juz terempat, juz 4 ayat terakhir. Pada juz 4 tersebut. Yaitu bab suaminya, bapaknya, au abai bu'ulatihinna atau mertuanya, mertua laki-laki untuk perempuan, au abnaihinna atau anak laki-lakinya, au abnai bu'ulatihinna atau cucu laki-lakinya, anak tirinya laki-laki. Jadi dia nikah dengan laki-laki duren, duda keren bawa anak, ya. Ini bawa anak laki-laki. Ini anak tirinya laki-laki. Au ikhwanihinna atau saudara laki-lakinya. Au bani ikhwanihinna atau keponakannya laki-laki. Au bani akhwatinya atau keponakannya juga, tapi dari saudari. Ya. Au nisaihinna atau anak perempuannya. Au ma malakat aymanuna atau budaknya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifl ladhi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang belum paham tentang aurat perempuan. Nah, itu hal itu adalah bagian-bagian, sebagian dari muhrim-muhrim atau mahram-mahram perempuan. Allah. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.